Ros FM Jakarta. Cinta Putih. Untuk Anda para orang tua yang saat ini mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan mendambakan waktu banyak untuk selalu bersama Anda, khususnya para sang ayah. Begini ceritanya. Ini siapa yang makan kue kok gak dihabiskan? Saya bertanya kepada istri saya malam hari itu. Di meja makan saya melihat ada sepotong kue yang tak habis termakan. Lalu istri saya berkata, "Oh, itu potongan kue untuk ayah. Anak-anak dapat kue dari tetangga siang tadi, tapi mereka ingin membaginya untuk ayah." Begitu jelas istri saya. Saya melihat anak-anak saya sudah tidur. Semoga dalam mimpinya mereka melihat saya menikmati kue yang sengaja disisakannya untuk saya. Saya selalu ingat setiap kali anak-anak mendapatkan kue atau makanan enak lainnya, mereka tak lupa menelpon saya di kantor untuk sekedar memberitahu kalau saya tidak perlu khawatir karena mereka akan menyisihkannya untuk saya. Pagi hari, pertanyaan pertama anak-anak adalah, "Ayah, kuenya semalam dimakan gak?" Di lain hari saya pernah diprotes istri karena pulang terlambat, padahal sebelumnya saya sudah berjanji untuk mengajak mereka jalan-jalan ke mall. Setiap akhir bulan, anak-anak sudah hafal betul jadwal belanja bulanan kami. Meski mereka masih kecil, mudah bagi mereka menandakan waktunya belanja bulanan. Jika persediaan susu mereka sudah menipis, itulah waktunya belanja. Saya menjanjikan akhir pekan ini akan mengajak mereka berbelanja. Itu yang membuat mereka rela menahan kantuk tidak tidur siang karena takut ditinggal. Walaupun sebenarnya waktu belanja kami biasanya setelah maghrib. Akan tetapi sejak pukul 4 sore anak-anak itu sudah cantik dengan baju pilihan mereka sendiri. Akan tetapi sahabat, hari itu saya membuatnya kecewa. Pukul 9:30 malam saya baru tiba di rumah dan mendapati kedua anak saya terlelap di sofa, masih lengkap dengan baju bagus, sepatu dan jilbab yang tak lepas. Akan tetapi pagi harinya mereka tidak marah. "Hari ini kerja enggak? Pulangnya jangan malam-malam ya, kan sudah janji mau ke mall." Saya tak berani berjanji, tapi saya akan menepatinya. Sungguh. Sahabat, pekerjaan saya saat ini banyak menyita waktu yang semestinya merupakan waktu untuk keluarga. Tak jarang mereka protes dengan kalimat, "Kerja terus, kapan liburnya dong ya?" Iya, saya sering merasa bersalah setiap harus pergi untuk urusan pekerjaan di hari libur. Terlebih ketika harus membatalkan acara yang sudah direncanakan jauh hari. Cara mereka mengingatkan saya akan teramat banyak hutang kehadiran saya untuk mereka cukup unik, yaitu dengan menyebut jumlah dongeng yang belum saya lakukan. Kalau saya pergi 3 hari, maka malam harinya saya menemani tidur mereka. Dan mereka akan minta saya merapel cerita jadi 4. 1 jatah malam ini, 3 cerita adalah untuk hari yang terlewati tanpa dongeng. Kalaupun saya terlalu lelah untuk 4 dongeng malam itu, mereka pun tak marah. Hanya saja, "Tapi besok ceritanya jadi 5 ya ya." Hari Minggu kemarin saya baru pulang ke rumah pukul 8:30 malam. Siang harinya saya berjanji untuk pulang sore dan mengajak mereka berputar-putar dengan motor. Senja hampir tiba, namun mereka masih yakin kalau saya akan segera pulang. Karenanya mereka menunggu saya sambil bersembunyi. Rupanya mereka berniat mengejutkan saya dari balik pintu. Malam sudah tiba, anak-anak masih di balik pintu. Kali ini mereka tak berdiri, tapi sudah duduk, mungkin lelah menunggu saya. Waktu terus berjalan, sampai mereka pun terlelap di balik pintu. Tak memperdulikan kata-kata ibunya bahwa saya akan terlambat pulang. Lalu si kecil berkata, "Ayah bilang perginya sebentar kok." "Itu," ujar si kecil. Terlalu sering saya membuat anak-anak kecewa. Namun tak pernah saya mendapatkan wajah cemberut mereka, meski saya tak tahu lagi dengan cara apa mengucapkan maaf. Tanpa meminta maaf pun, ternyata mereka sudah lebih dulu memaafkan saya. Mestinya saya belajar mencintai seperti mereka. Dan cinta yang mereka punya adalah cinta yang putih seputih hatinya. Wahai para orang tua, khususnya ayah, luangkanlah waktu untuk anak-anak tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.